Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat, kita masuk pada halaqah yang ke-15 dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram, masih dalam Babul Adab, dan kita akan bahas tentang adab memakai sendal. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis dari Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Jika salah seorang dari kalian menggunakan sendal, maka dia mulailah dengan menggunakan sendal bagian kanan. Wa idza naza'a falyabda bis syimal. Jika dia melepaskan sendalnya, maka hendaknya dia mulai dengan melepas sendal yang kiri terlebih dahulu. Wal takunil yumna awwalahuma tun'al wa akhiruhuma tunza'. Maka jadikanlah yang kanan yang pertama kali dipakai, dan jadikanlah pula yang kanan yang terakhir dilepas. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, diriwayatkan juga oleh Imam Malik dan Tirmidzi dan Abu Dawud. Hadis ini merupakan salah satu dari kaidah umum yang disebutkan oleh para ulama, yaitu bahwasanya merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendahulukan kaki kanan, adalah mendahulukan yang kanan dalam perkara-perkara yang baik, dan menggunakan yang kiri dalam perkara-perkara yang buruk. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ya menggunakan yang kanan atau mendahulukan yang kanan dalam menyisir, dalam memakai sendal, dalam menyisir rambut, dan dalam bersuci, dan dalam segala perkara. Ini dalil bahwasanya segala perkara-perkara yang baik, maka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mendahulukan yang kanan. Contohnya seperti bersisir, kemudian tatkala memakai sendal, tatkala memakai baju, maka kita menggunakan bagian lengan kanan dahulu kita pakai. Kemudian misalnya tatkala makan dan minum, kita menggunakan tangan kanan. Tatkala kita mengambil perkara-perkara yang baik, kita menggunakan tangan kanan. Demikian juga bahkan disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bertahallul, maka beliau mencukur rambut beliau. Yang beliau cukur adalah bagian kepala kanan terlebih dahulu, baru kemudian bagian kepala kiri. Adapun dalam perkara-perkara yang buruk, maka kita mendahulukan yang kiri atau kita menggunakan yang kiri. Contohnya, tatkala kita bersuci dari kotoran, maka kita menggunakan tangan kiri. Atau kita mengambil barang-barang yang kotor, maka kita menggunakan tangan kiri. Contohnya, tatkala kita masuk ke dalam WC, maka kita mendahulukan kaki kiri. Berbeda tatkala kita masuk ke masjid. Kalau kita masuk ke masjid, maka kita mendahulukan kaki yang kanan. Dan demikianlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, salah satu praktek dari mendahulukan yang kanan dalam perkara yang baik dan menggunakan yang kiri dalam perkara yang buruk adalah masalah adab menggunakan sendal. Rasulullah SAW mengatakan, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Jika salah seorang dari kalian memakai sendal, maka dahulukan yang kanan. "Wa idza naza'a falyabda bis syimal." Kalau dia melepaskan sendal, maka hendaknya dia mendahulukan yang kiri. Kenapa bisa demikian? Ya, sehingga kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal takunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahu tunza." Jadilah yang kanan itu sendal kanan yang pertama kali dipakai dan sendal kanan yang terakhir dilepaskan. Kenapa? Karena menggunakan sendal perkara yang baik. Melepaskan sendal perkara yang kurang baik. Kenapa? Menggunakan sendal adalah karamah, adalah perbuatan yang mulia, menjaga kaki daripada kotoran, menjaga kaki dari hal-hal yang bisa mengganggu. Karena ini perkara yang baik, maka kita mendahulukan kaki kanan tatkala menggunakan sendal. Dan tatkala kita melepaskan yang kiri terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena ini kurang baik, karena kita melepaskan sendal dari kaki dan menghilangkan penjagaan terhadap kaki. Oleh karenanya sunnahnya demikian. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara-perkara yang kita lakukan tiap hari, ya. Kita mau cuek atau tidak cuek, tetap saja kita pakai sendal dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kenapa kita tidak ingin mendapatkan pahala? Caranya bagaimana? Dengan kita niatkan tatkala kita pakai sendal, kita gunakan kaki kanan, menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Tatkala kita memasukkan kaki kanan kita ke sendal, maka kita teringat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis Allah berikan pahala. Kemudian tatkala kita ingin melepas sendal, kita yang kiri dulu. Kenapa? Kita ingat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan kebanyakan orang, kalau mereka memakai sendal, mereka mendahulukan kaki kanan tatkala memakai, dan tatkala mereka melepaskan yang kanan juga. Ini kebanyakan orang saya lihat demikian. Jadi kalau memakai dan melepaskan, pakai kaki kanan. Kita bilang ini kurang kurang sempurna sunnahnya. Sunnahnya adalah tatkala memakai mendahulukan yang kanan, tatkala melepaskan mendahulukan yang kiri. Barang siapa yang melakukan ini, tentu dia akan ingat sunnah Nabi SAW. Ini perkara kebiasaan saja. Kita biasakan diri kita demikian, maka pahala terus mengalir. Toh kita tetap harus pakai sendal. Masalahnya kita pakai sendal dapat pahala atau tidak tidak dapat pahala. Toh tetap harus kita melakukan pakai sendal. Tentunya lebih nikmat dan lebih baik. Dan kalau kita melakukan kebiasaan tersebut memakai sendal dan kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir pembahasan saya ingatkan kepada para ikhwan dan akhwat bahwasanya para ulama telah ijma menggunakan sendal dengan mendahulukan kaki kanan hanyalah sunnah, tidak sampai pada derajat wajib ya, tetapi perkara yang tercela jika seorang sengaja menggunakan sendal dengan kaki kiri terlebih dahulu setelah dia mengetahui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita tidak katakan dia berdosa, kita hanya mengatakan dia menyelisih sunnah dan dia perbuatannya buruk ya, karena dia menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi tidak sampai derajat berdosa karena mendahulukan kaki kanan dalam memakai sendal adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak sampai pada derajat wajib sebagaimana hal ini merupakan ijma ulama. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.